Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke masalah baru. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Khamis wal-Isrun, bab yang ke-25 dari kitab Riyadus Salihin, bab Al-Amri bi'adail amanah, bab perintah untuk menunaikan amanah. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua ayat dan beberapa hadis. Ayat yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pihak yang berhaknya. Al-amanat dalam ayat ini, kata Syaikhul Islam Sa'di rahimahullah, mencakup semua amanah yang diterima seseorang, masuk padanya, kata beliau rahimahullah ta'ala, amanah al-wilayat, amanah yang terkait dengan tugas-tugas, tanggung jawab. Masuk ke dalam mana amanah di sini, amanah fil anwal, amanah-amanah terkait dengan masalah harta. Masuk padanya amanah fil asrar, amanah-amanah terkait dengan rahasia-rahasia orang lain yang harus kita jaga. Dan juga masuk padanya amanah, yakni menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kesimpulannya, secara global amanah ada dua. Amanah terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan amanah terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanggal Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di antara amanah terkait dengan amwal adalah al-wada'i. Wadi'ah, wadi'ah, barang-barang titipan. Ketika seorang menitipkan sesuatu, ya maka ini adalah amanah yang harus dijaga, diberikan lagi kepada yang berhaknya. Iya. Dan di antara bentuk amanah adalah diletakkan fi hirzin mislih. Iya, diletakkan di wadah yang biasanya, yang memang peruntukannya. Kalau barang-barang berharga misalnya di perangkas, kalau motor, mobil mungkin di garasinya. Amanah di antara bentuk menaikan adalah diletakkan, disimpan di tempat yang semestinya. Jika tidak, maka termasuk tidak amanah, tidak menaikan amanah. Masuk ke dalam bab amanah maliyah juga adalah al-ariyah. Ariyah yakni barang-barang pinjaman, minjam sesuatu kepada yang lain. Maka barang pinjaman adalah amanah yang harus dijaga. Di antara bentuk penjagaannya tentunya tidak tafrid, iya, tidak menelantarkannya, menunda-nunda pengembaliannya, iya, meretakkan sembarangan. Di antara penjagaannya juga adalah ada muta'addi. At-ta'addi yakni tidak menggunakan di luar kebiasaannya, yang semestinya kayu, apa namanya, golok untuk kayu misalnya, dia peruntukkan untuk tulang, untuk yang lain, tidak amanah. Termasuk amanah maliyah juga diingatkan Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah barang-barang yang musta'jarah, barang-barang sewaan, rumah-rumah kontrakan, rumah-rumah sewaan, barang-barang rentalan, ya, itu pun amanah. Khairul rahimana rahimakumullah. Ayat yang kedua yang disebutkan, ada pun terkait dengan amanah wilayah, diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam As-Siyasah Syar'iyyah. Amanah al-wilayah yakni di antara bentuknya adalah dia menunjuk orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menerima tugas-tugas yang akan diemban kepadanya. Ketika dia menunjuk orang yang tidak semestinya, tidak punya kapasitas, maka tidak amanah. Selain dia berupaya menjalankan tugas-tugasnya, nah ketika menunjuk orang pun dia harus yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah wilayah tersebut. Ayat yang kedua yang disebutkan adalah satu ayat dalam surat Al-Ahzab. Kata beliau, qala ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa bayna yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, amanah dalam ayat ini yakni ta'ummu jami'a wadha'ifid din. Amanah di sini amanah terkait dengan hak Allah. Amanah di sini amanah terkait dengan seluruh tugas-tugas dalam agama. Iya, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang sahih kata beliau, pendapat yang ada, dan ini pendapat jumhur ulama. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, kata beliau, amanah dalam ayat ini, inna aradnal amanata, ya, amanah terkait dengan hak Allah, ya, ini kata beliau, arada bil amanah adalah at-ta'ah wal fara'id allati faradahallahu 'ala ibadih. Ketaatan-ketaatan dan perkara-perkara fardu yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya. Karena amanah ada dua, amanah terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hamba Allah, terkait dengan hak Allah adalah ini, perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara taat, perintah-perintah Allah. Adapun terkait dengan hamba-hamba Allah, yakni amanah terkait dengan tugas, wilayah, tanggung jawab, jabatan, amanah terkait dengan harta, amanah terkait dengan masalah rahasia. Adapun hadis pertama yang beliau sebutkan, hadis yang masyhur, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath, tanda-tanda orang munafik ada tiga, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dia berbicara, dia dusta dalam ucapannya. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan ini syahid yang ketiga, wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah dia mengkhianati amanah yang diembannya. Muttafaqun alaih. Kesimpulannya, tiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan ini min babi tahdzir, berita sekaligus tahdzir, memperingatkan kita semua, memperingatkan dari dua hal. Peringatan pertama adalah untuk kita menjauh dari tiga sifat ini. Ketika seorang tahu ini adalah tiga sifat munafik, maka hendaknya dia menjauh darinya. Iya, jangan berdusta ketika bicara, jangan mengingkari janji ketika berjanji, dan jangan mengkhianati amanah. Yang kedua, tahdzir dari orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Setelah pertama kita menjauh dari sifat-sifat tersebut, sifat-sifat munafik, dan yang ketiga adalah waspada, menjauh dari orang-orang yang memiliki tiga sifat ini. Ketika ada seorang yang ketika bicara seringnya dusta, ketika janji seringnya berkhianat, mengingkari janji, ketika diberi amanah seringkali mengkhianati amanah, maka waspada dari dia, menjauh dari dia. Ini membab at-tahdzir, tahdzir dari sifat-sifat tersebut dan tahdzir dari orang-orang memiliki sifat tersebut. Nama Allahu a'lam bissawab.